Berikutnya kita membahas Al-Kabair. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma yuhdaru minal kalam fil fitan. Ini kita akan membahas berikutnya setelah menyebutkan beliau rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Kabair ini permasalahan dosa-dosa besar seperti syirik, sombong, demikian juga yang berdusta, demikian juga yang lainnya. Sekarang beliau membahas tentang masalah bab yang ke-63, bab ma yuhdaru minal kalam fil fitan. Bab apa yang berhati-hati seorang untuk berbicara di zaman fitnah atau ketika terjadi fitnah, terjadi banyak ujian musibah seperti saat ini, untuk tidak banyak berkata. Kadang-kadang ucapan-ucapan yang kita anggap sepele itu malah nanti terkena hukum dan sebagainya. Sangat berhati-hati. Jadi beliau mengatakan untuk berhati-hati seseorang, termasuk dosa besar yang orang itu banyak berbicara ketika zaman fitnah. Tetapi hadis yang beliau bawakan semuanya dhaif, semuanya dhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah alaih. Tetapi yang menjadi pelajaran kita, seseorang berbicara itu, berbicara bohong termasuk dosa besar. Ya. Demikian juga ini termasuk dari seseorang terjatuh ke dalam neraka itu kebanyakan dengan sebab ucapan yang dia ucapkan. Hendaknya dia berhati-hati ketika berbicara di saat fitnah, demikian juga selain dari fitnah. Semua oleh beliau di sini hadis nomor 125. An ibni Amr, yakni Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma marfu'an, terangkat sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawi Abu Dawud dhaif. Di situ ada rawi Ziyad bin Sulaim. Disebutkan di takrib, takrib tahdzib yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah alaih, maqbul. Maqbul yakni maqbul yang mutabah. Biasanya adalah majhul hal atau majhul ain. Majhul hal itu, kalau majhul ain itu muridnya cuma satu. Ya. Tidak ada yang mensyekhkan dia. Majhul hal tidak ada yang mensyekhkan, dan walaupun dia meriwayatkan dari guru yang banyak, muridnya demikian juga banyak, tapi tidak ada yang mensyekhkan. Dan hadisnya adalah dhaif. Makbul diterima ketika ada yang lainnya yang menguatkannya. Jadi hadis ini dhaif karena ada Ziyad bin Sulaim. Satakunu fitnah, akan datang fitnah, ujian, cobaan. Tastantifu al-Arab, disebutkan di nihayah dan sebagainya, yakni tastau'ibuhum halakan, menyeluruh, bersih Arab, maksudnya adalah menyeluruh, hancur semuanya. Hancur semuanya orang-orang Arab itu. Qatlaha finnar, yang mati di saat itu di dalam neraka. Disebutkan kenapa? Karena mereka itu kutila laisa bisabilillah, terbunuh bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena kedudukan, karena kepemimpinan, karena kerajaan, harta dan sebagainya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan fisabilillah. Oleh karena itu mereka di dalam neraka. Alisan fiha asyad min waqisayf. Lidah itu, ucapan itu di dalam zaman itu lebih berat, lebih besar daripada waqisayf, daripada pedang yang mengenai suatu. Jadi sampai lisan itu lebih berat ya daripada pedang waktu itu, lebih tajam. Rawi Dawud, tapi dhaif. Demikian juga walahu Nabi Hurairah, riwayat Imam Abu Dawud juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitnah, akan datang nanti fitnah suatu zaman, banyak cobaan. Soma bukma umya, peka bisu tuli, yakni peka, kemudian bisu, kemudian apa, tidak bisa melihat. Umya tidak bisa melihat, buta. Ya. Man asrafa laha istasrafat lahu. Barang siapa yang menampak-nampakkan mau ini mendekat-dekat kepadanya, maka dia terkena fitnah itu. Wa israful lisan fiha kawuku isef. Dan lisan itu ketika dia itu mencoba-coba masuk ke dalamnya itu seperti ini beratnya itu, tajamnya itu seperti pedang yang mengenai. Hadisnya dhaif. Di situ ada Abdurrahman bin Al-Bailamani dhaif. Kemudian juga hadis berikutnya juga dhaif, Ali bin Majah. Sebutkan oleh Al-Imam bin Majah rahimahullah taala, Ali bin Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dhaif di situ ada Muhammad bin Abdurrahman Al-Bailamani, an-nabi dari bapaknya Muhammad ini mutambil katib, tertuduh sebagai pendusta. Demikian juga bapaknya dhaif. Perbedaan mutambil katib dan al-katib, mutambil katib itu dia dusta dalam permasalahan dunia. Sering berdusta dalam masalah dunia, tapi tidak pernah terbukti dia berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun katib, dia itu berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dihukumi hadisnya mungkar atau yang semisalnya? Karena kalau dia, orang yang mutambil katib ini, tertuduh sebagai berdusta, kalau biasa dusta dalam muamalah, kemungkinan dia juga berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Jadi hadis ini adalah dhaif jiddan juga, mungkar. Marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini. Iyyakum wal fitan. Hati-hati kalian dari fitnah. Fa inna lisan fiha, sesungguhnya lidah itu di zaman itu kawa'i saif, seperti pukulan pedang. Ya ini untuk berhati-hati. Lisan waktu itu bisa-bisa apa? Bisa seperti pedang. Bahkan lebih besar mungkin. Ya, sampai disebutkan di situ kalau kita melihat biografi atau terjemah Ibn Hazm, Abu Muhammad Ibn Hazm. Ya. Andalus itu Indonesia. Kalau Andalus, ini Andalus Spanyol. Ibn Hazm Al-Andalus itu karena beliau itu ucapannya di buku beliau Al-Muhalla itu tidak memperdulikan ucapan-ucapan ulama yang masyhur, yang mulia seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, pokoknya kalau menyelisih dalil keras beliau. Sampai disebutkan di biografinya itu lisan Ibn Hazm Syakik Saif Hajat bin Yusuf. Syakikon. Ini saudara kandung. Hajat bin Yusuf itu yang mudah membunuh para, bahkan sahabat dibunuh, Abdul bin Zubair radhiyallahu anhu. Demikian juga para ulama yang lainnya. Ya, Said bin Jubair dan sebagainya. Dibunuh ulama-ulama waktu itu. Sangat kejam sekali. Ibn Hazm dalam hal lisan dia juga seperti itu, kasar. Ketika menganggap itu adalah menyelisih dalil, beliau kasar sekali terhadap ulama-ulama sebelumnya. Ini seakan-akan sakikon. Lidahnya itu dengan pedang itu, pedangnya Hajat bin Yusuf itu seperti bersaudara. Kita akan baca sedikit dari apa yang dibawakan oleh Ibn Hajar di Fathul Bari ketika beliau menjelaskan hadis dalam Sahih Bukhari nomor 7082. Bukan di halaman 36. Jadi yang terakhir. Jadi yang ke-13. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akan terjadi nanti fitnah zaman yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman yang pedih waktu itu. Beliau menyebutkan di situ dari hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satakunu fitanun, akan datang suatu fitnah. Al-qa'id fiha khair min al-qa'im. Orang yang duduk lebih bagus daripada yang berdiri. Zaman kita ini juga termasuk berat. Waktu itu Nabi menyebutkan orang yang duduk lebih bagus daripada orang yang berdiri. Wal qa'imu khairu min al-mashy. Orang yang berdiri lebih bagus daripada orang yang berjalan waktu itu. Wal mashy fiha khairu min as-sa'i. Orang yang berjalan lebih bagus daripada orang yang berlari. Man tasyarrafa laha, barang siapa yang menambah-nambahkan. Sebutkan oleh Ibnu Hajar. Ini tasyarrafa. Tasyarrafa ini tatala'alha, menambah-nambahkan, menantang, ya tasadda wa ya ta'arrab, menantang, menghadapi fitnah tersebut, ya. Barang siapa yang menghadapi fitnah tersebut, tastasrifu, yakni tuhlikuhu, menghancurkan dia. Jadi menghadang fitnah dia malah, hendaknya dia malah melakukan ini bersama dengan orang-orang yang soleh dan sebagainya, dia berusaha untuk kemudian malah bersama dengan fitnah itu, maka fitnah itu menghancurkan dia. Paman wajada malja'a, barang siapa yang mendapatkan malja', tempat berlindung, au ma'adan, tempat berteduh, atau ma'adan, tempat berlindung, fal ya'ud bihi, hendaknya dia berlindung padanya di rumah. Dalam hadis yang lain, sampai di rumah. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain sampai untuk dia memukulkan pedang dia itu ke batu, ya, kemudian menjauhi fitnah tersebut. Disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar, wabi tahdir minal fitnah walhasr ala istinabi ad-dukul fiha. Di sini untuk seorang berhati-hati dari fitnah dan anjuran untuk menjauhi masuk di dalam fitnah tersebut, ya, fitnah masalah kekuasaan dan sebagainya. Dan fitnah sendiri artinya adalah apa? seperti apa akal baliyah, balak, wal musibah, musibah, wal qatl, membunuh, pembunuhan, wal adab, siksaan. Itu itu fitnah ya. Ini zaman yang di situ banyak pembunuhan, banyak musibah, banyak balak. Nah, untuk berhati-hati orang padanya. Kemudian sebutkan wa anna syaroha, dan yang paling jelek adalah yakunu bihasbi ta'aluk biha, sesuai dengan hubungan dia padanya. Wal murad bil fitnah ma yansa'u anil ikhtilafi talabil mulk, maksudnya fitnah ini adalah terjadinya perselisihan karena mencari kekuasaan. Ya, haisuna yu'lam al muhib minal batil, tidak diketahui siapa yang benar, siapa yang batil. Kemudian disebutkan di sini oleh Imam At-Tabari, ikhtalafa salaf faham ala dzalika ba'dhum ala umum, terjadi khilaf di antara para salaf, sebagian mengatakan secara umum. Ya ini siapa? Wahum man qa'ada anidukul bil kitab. Ya ini yang mereka itu duduk tidak masuk dalam kitab peperangan. Siapa itu di zaman para sahabat dulu? Di antara mereka ada yang tidak ikut sama sekali. Sama sekali tidak ikut, fitnah yang terjadi tidak ikut sama sekali. Sebutkan di sini oleh beliau seperti Kasaat, ya ini Sa'd bin Abi Waqqas, Wa ibn Umar, Abdullah bin Umar, demikian juga Muhammad bin Maslamah, demikian juga Abu Bakrah dan yang lainnya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau tidak ikut-ikutan ketika di situ terjadi perselisihan di antara para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, antara Ali bin Abi Thalib, demikian juga Muawiyah, demikian juga waktu itu juga Aisyah radhiyallahu anha, demikian juga yang lain, perang Siffin, perang Jamal dan sebagainya. Di situ ada, dan Ahlussunnah disebutkan para ulama di akhir-akhirnya Ahlussunnah mengatakan yang benar adalah Ali bin Abi Thalib. Setiap perselisihan yang terjadi semuanya benar adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka waktu itu ada yang tidak ikut sama sekali, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, tidak ikut sama sekali, tidak berpihak kepada Ali bin Abi Thalib dan tidak juga berpihak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu majma'in. Sebagian mengambil hadis ini secara dohirnya menjauhi, yaitu apa? Ini Sa'd bin Abi Waqqas, demikian juga Abdullah bin Umar dan yang lainnya tadi. Suma khulifa haulai faqala ta'ifatun biluzumil buyut, kemudian terjadi khilaf lagi, sebagian mengatakan untuk terus sudah di rumah saja, menjauhi itu semua. Ya, demikian. Sebagian lagi waqala ta'ifatun bal bitahawul an baladil fitan asran, menjauhi negeri tersebut. Sebagian mengatakan sudah di rumah saja. Sebagian lagi mengatakan sudah pindah ke negeri yang lain yang tidak ada di situ ujian. Qala at-Tabari wa Shu'ab, ayyuqal innal fitan asluha ibtila, yang benar adalah fitnah itu asalnya adalah cobaan. Wa ingkarul munkar wajibun ala kulli man qadara alaih, tetapi tetap untuk ingkar munkar bagi yang mampu. Faman annal muhib asaba, barang siapa yang menolong orang yang benar maka dia telah tepat. Wa man aana al-muqti' akhta, barang siapa yang menolong yang salah maka dia terjatuh dalam kesalahan. Oleh karena itu kebanyakan para sahabat dulu bersama dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagainya. Demikian. Sehingga ini sebagaimana ini tetap ada ingkarul munkar, menolong yang benar. Kalau menolong kesalahan maka terjatuh di dalam apa? Kesalahan. Wa in uskil al-amr fa hiya al-hal allati warada nahi anil qital fiha. Tetapi kalau kemudian bingung, muskilah, tidak tahu ini permasalahannya, sudah menggunakan hadis ini, tidak usah ikut-ikutan. Ya, demikian. Ya, ini orang yang merasa mungkin dia itu takut, ya sudah tidak ikut di situ ketika terjadi fitnah itu. Insyaallah sampai di sini tentang pembahasan Al-Kabair, sampai di sini. Subhanallah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.